Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقران قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Pujian dan salawat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak terhingga, salawat dan salam kita semua untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pesan yang disampaikan kepada saya, insyaallah sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, kita buka ruang diskusi untuk kita, tetapi saya lebih setuju kalau seandainya kita banyak memfokuskan tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah yang sebenarnya sangat awam umat pada hari ini mengetahuinya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, kita sampai pada waktu yang disiapkan untuk kita. Ya Allah, kita baru mulai kajian tentang panggilan menuju surga. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pasukan yang disiapkan oleh Allah untuk mendampingi Al-Fatih adalah para lelaki terbaik di muka bumi masa itu. Dan ada hadisnya. Nabi mengatakan khairul amiri amiruha, ya, khairul juyushi jayshuha. Sebaik-baik pemimpin pada masa itu adalah pemimpin yang memimpin di situ, yang dia akan menaklukkan Konstantin, kata Rasulullah. Dan ternyata adalah Al-Fatih. Sebaik-baik bala tentara adalah bala tentaranya dia. Dan ternyata bala tentara ini yang dibawanya pergi bertempur adalah yang tidak pernah seumur hidup telat melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Masya Allah. Sementara beliau sendiri sejak seumur hidupnya dia kenal dengan Islam, dia tidak pernah meninggalkan tahajud 1 malam pun. Inilah Al-Fatih. Sementara dia dididik oleh Syamsuddin, seorang ulama yang tidak diragui lagi kekuatan dan kedalaman ilmunya. Dia didampingi oleh orang-orang yang sangat kuat sekali berprinsip dengan agama. Kemudian anjuran beliau agar Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, penaklukan, dengan menganjurkan membakar semangat bala tentaranya agar beribadah maksimal di malam hari itu, sebenarnya sesuatu hal yang sangat lumrah, sesuatu hal yang sangat baik. Adapun apa yang ditetapkan oleh Amir bukan termasuk masalah bid'ah, ya, karena perintah Amir adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Rasulullah SAW, alaikum bi amiri, kamu wajib mentaati amirku. Apa yang mentaati amirku, dia taat pada aku. Ya, amir rasul adalah siapapun yang memimpin umat Islam dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan dunia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah sultan, ya, sang penguasa, di mana kewajiban mentaatinya selama bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruhnya bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah yang beliau berharap dengan ibadah tersebut Allah menurunkan bantuan, Allah menurunkan pertolongan dan memberikan futuh yang dirindukan. tidak ada masalah sebenarnya. Ya, yang patut diselisihi adalah apabila itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Atau di sisi lain ada kita lain seorang membantu seekor anjing yang tidak haus dan juga diampuni dan untuk maksud saya di titik berada sekali untuk mengikuti apa itu yang dipermudah maksud saya di sisi lain begitu berat yang sebenarnya optimalisasinya di mana ya? Terima kasih. Sebenarnya masuk surga itu bukan mudah. Tapi yang diperlukan masuk surga itu adalah istiqomah. Coba lihat kisah tentang Nabi mengatakan, kalian ingin enggak melihat calon penghuni surga? Sahabat-sahabat terangsang, mau ya Rasul. Sebentar lagi orangnya datang, lihat aja. Ini kan gitu. Ternyata orang biasa. Di kalangan para sahabat enggak terkenal. Besoknya Nabi menyebutkan lagi dan yang datang orang itu juga. Sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya, minta izin kepada orang yang bersangkutan agar dibenarkan dia numpang nginep. Mumpung dia masih remaja, diizinkan. Memang enggak ada yang istimewa. Sampai Anas kecewa. Apa sih istimewanya orang ini? Bahkan lebih istimewa sahabat-sahabat terdekat Nabi yang lain. Akhirnya Anas minta izin karena, dan dia belak-belakan, saya minta izin itu karena gini, minta izin nginep di rumah Bapak karena alasannya begini. Tapi kayaknya Bapak orang biasa, kata Anas. Ya memang saya seperti yang kau lihat, enggak ada apa-apanya, kata Anas. Kata Bapak itu sama Anas bin Malik. Kemudian Anas pergi, setelah minta izin, assalamualaikum, dia pergi, pamitan. Belum beberapa langkah, Anas di-stop oleh Bapak itu. Sebentar nak, saya enggak tahu kalau seandainya yang selama ini saya jaga, itulah mungkin yang akan menjadikan saya di antara yang dikatakan Rasulullah. Selama ini saya tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan pada saudara saya yang lain dan saya ikut bersyukur. Itu aja andalannya. Saya tidak pernah iri, enggak pernah dengki dengan nikmat apapun yang Allah berikan pada orang lain, bahkan saya ikut bersyukur. Dia istiqomah dengan amalan itu. Sementara amalan wajibnya, amalan rawatibnya, sunatnya sama dengan yang lain-lain. Tapi ternyata keistiqomahannya adalah enggak mau iri, enggak mau dengki. Inilah Bu ya. Enggak mau iri, enggak mau dengki. Dia istiqomah dengan itu. Coba lihat Bilal. Apa istiqomahnya Bilal? Senantiasa menjaga wudu dan sholat sunat 2 rakaat setelah itu. Istiqomahnya Bilal di bidang itu. Sementara amalan Bilal dengan sahabat yang lain sama. Kelebihannya adalah di bidang wudunya. Selepas wudu, setelah dia batal wudu, dia sambung wudunya. Kemudian dia sholat sunat. Dia rutinkan itu. Dengan itulah dia dikatakan oleh Rasulullah, saya mendengar bunyi terempahnya Bilal di dalam surga. Padahal Bilalnya masih ada. Ya. Dapat dipahami ya Bapak ya. Nah, sementara yang ini adalah sholat tahajud. Ya. Kemudian sholat berjam 5 waktu. Orang-orang istimewa yang memohon pertolongan dari Allah. Lain lagi urusannya. Memohon pertolongan di dunia. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunsaruna bitaqwakum billah. Sesungguhnya kamu itu akan ditolong oleh Allah dengan ketakwaan kamu. Bukan dengan jumlah bala tentara yang banyak. Bukan dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi dengan ketakwaan kamu. Maka semakin orang ini bertakwa, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah. Nah, Al-Fatih tahu betul ini dengan hakikat ayat. Bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel ini yang tidak pernah mungkin bisa dikhayal, mengkhayal aja enggak mungkin bisa menaklukkan. Tapi maka instruksi Al-Fatih adalah tingkatkan ketakwaan. Dalam artian apa? Amalkan amalan-amalan yang membuat Allah ridha. Ada yang berdoa, ada yang apa? Tahajud, enggak tidur-tidur ya. Tidurnya hanya sebentar kemudian tahajud. Ada yang baca Quran, pokoknya seluruhnya meningkatkan amalan yang maksimal di malam hari itu. Besoknya mereka memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak ya. Ya. Kan ada di berbagai sekatanya atau kita kalau kita dibutuhkan di badan jarang ketika kita melaksanakan sholat tahajud itu beda. Bedanya segi apa? Sepertiga malam terakhir khusus dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya, mana yang mau minta ampun dari dosa-dosanya, cepat saya ampuni semua. Mana yang harapkan rahmatku, cepat saya bagi sekarang. Ya, ini istimewanya sepertiga malam terakhir gitu. Jadi dan sepertiga malam terakhir itu lebih berat, Pak. Lebih berat. Kalau kita awal ya umpamanya belum tidur kita udah tahajud duluan, kemudian kita tidur. Dapat nilai pahala tahajud. Pertengahan juga seperti itu. Tapi sepertiga malam terakhir ini betul-betul hanya orang pilihan yang sanggup mengambil sepertiga malam terakhir. Dapat. Itu dapat. Wa in kana witran, sekalipun yang hanya kita dapat hanya satu rakaat witir. Ya. Baik. Ada pertanyaan atau sudah bisa kita mulai pengajian kita? Ya. Ini pembahasan masalah takdir ya. Pembahasan masalah takdir. Sebenarnya seseorang dapat hidayah atau tidak tergantung pada orang itu sendiri, Bu. Hidayah itu sama dengan rezeki, mesti dicari. Sementara Allah telah menyebarkan asbab hidayah. Allah telah menyebarkan di muka bumi ini asbab hidayah. Seperti Allah telah menyebarkan rezeki. Tergantung orang ini mau nyari enggak. Kalau memang dia ini orang yang benar, orang yang baik, pokoknya saya asal baik, saya ikuti. Kalau gitu prinsipnya Allah akan tuntun dia sampai dia mendapatkan hidayah yang benar. Ya. Tapi kalau tidak bersumber dan berdasarkan dari keinginannya, yang penting saya orang, bagaimana orang banyak aja dah, itu bukanlah orang yang tipe orang yang menginginkan hidayah. Gimana orang kebanyakan aja, saya ngikut aja sih. Kalau udah gitu prinsipnya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau prinsipmu ada ngikuti orang kebanyakan, kamu pasti sesat dari jalan Allah. Jadi begitu, Pak. Bukankah makin ke ujung, kata Rasulullah, yang di atas kebenaran, di atas hidayah itu makin sedikit. Nah, kita sekarang mau ngikuti kebanyakan atau mengikuti, bukan ikut yang sedikit juga sih, mau ikut yang benar. Kalau ikut yang benar, kita makin sedikit. Jumlahnya makin sedikit, makin kecil. Gitu ya, Bu ya. Jadi harus dicari itu hidayah. Dan Allah menjamin, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tak akan mengazab sampai orang ini dapat dakwah dulu dari seorang rasul atau utusan atau dai atau ulama yang nyampe ke dia. Sejauh-jauh orang, Pak, di dalam di pelosokan pedalaman atau orang kubu atau orang apalah namanya ya, yang menurut kita enggak ada sampai dakwah ke sana, tidak benar. Pasti pernah sampai dakwah ke sana, hanya saja mungkin ketika dakwah itu mereka dengar, mereka membenarkan, fitrah mereka membenarkan, tapi mereka tolak. Habis itu si da'i bisa jadi dibunuhnya, atau da'i itu pergi meninggalkan, menurut kita enggak pernah ada dakwah datang ke situ. Tapi yang pasti pernah. Karena di akhirat Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum masuk neraka, sampai di dunia Allah telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, la yablughanna, betul-betul akan sampai risalahku ini pada timurnya negeri dan baratnya negeri dari bumi ini. Sejauh matahari bisa menerangi bumi, dakwahku akan sampai ke sana. Dakwah Islam ini. Berarti nyampe. Enggak ada cerita enggak nyampe. Mau enggak dia ngambil, gitu aja. Kalau dia mau ngambil, dia dapat hidayah. Makanya kalimat muhtadun dalam Al-Qur'an dari ihtada, yahtadi, ya, orangnya disebut dengan muhtadin, itu adalah orang yang mengambil hidayah loh, Bu. Bukan artinya orang yang dapat hidayah. Kalau dapat hidayah di rumah aja dah, saya tunggu hidayah dari Allah. Ya, tapi mengambil hidayah kayak ibu nih, kayak bapak nih, datang ke pengajian mau cari hidayah. Setiap ayat dibacakan, dari ayat itu ada satu hidayah yang menuntun hidup kita, ya. Jadi hidayah itu enggak sekali turun ceplok udah selesai, sampai mati dia dapat hidayah terus. Enggak, hidayah terus nambah. Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin. Adalah kitab hidayah. Satu ayat satu nilai hidayahnya. Makin banyak ayat yang didengarkannya, makin banyaklah hidayah yang dia dapatkan. Nah, dia amalkan enggak? Ketika dia amalkan, hidayah itu menjadi iman. Ya. Saat diamalkan, banyak bapak nih dengar satu ayat, oh ya Allah, itu maksudnya, dah dapat hidayah tuh. Tapi ketika dia amalkan apa petunjuk Allah yang ada dalam hidayah ini, hidayah itu kan petunjuk artinya kan. Ketika dia amalkan, ketika itulah menjadi iman. Sebelum dia amalkan, belum menjadi iman. Baru sebatas menjadi ilmu. Ya Bu ya. Silakan, ada yang lain? Ya. Iya, betul. Karena dia enggak ngamalkan. Ya, karena dia tidak mengamalkan. Hafal dia Al-Qur'an 30 juz, hafal dia seluruh hadis, hanya sebatas jadi ilmu buat dia, jadi bangga-bangga buat dia, tapi dia enggak amalkan, maka dia sebenarnya tidak mengambil hidayah. Dia hanya baru sebatas tahu. Kalau ngambil hidayah itu apa? Dia amalkan petunjuk itu, maka jadilah iman. Makanya di dalam Al-Qur'an, fazadahum imanan ma'a imanihim. Kami tambahkan iman mereka di atas iman yang sudah ada. Maknanya apa? Ketika dia belajar, dia dapat petunjuk, dia dapat bimbingan, dia dapat hidayah di situ. Lalu dia amalkan, maka bertambahlah imannya. Dia amalkan, bertambahlah imannya. Bukankah al-imanu yazidu wa yanqus? Bukankah iman itu bertambah dan berkurang? Yazidu bi ta'atillah. Iman itu bertambah dengan mentaati Allah. Dapat 1-2 ayat, langsung amalkan, bertambahlah imannya. Dia baca lagi 1-2 ayat yang lain, dia amalkan, bertambah lagi imannya. Maka kami tambahkan iman kepada mereka di atas iman yang ada. Jadi ibu-ibu kalau nanya, Pak Ustaz gimana cara nambah iman? Gampang, amalkan ilmu yang udah diilmui, dengan itulah bertambahnya iman. Selama ilmu itu tidak diamalkan, tidak akan ada penambahan iman. Ya. Orang sekarang Pak, kebanyakan ilmu, amal kosong. Gua mah udah tahu. Lalu kenapa dia gak ngamalkan? Makanya gak berkah tuh ilmu. Kalau ilmu gak diamalkan, dia akan menjadi kutukan bagi orang yang mendapatkan ilmu itu. Ustaz, kalau begitu kami gak mau nambah ilmu, malah lebih bahaya. Calon penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Makin dia jauh daripada ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka semakin masuk dia ke tengah-tengah kesesatan dan kejahilan. Betul tidak? Makin mudah dia untuk disesatkan oleh syaitan, baik setan jin atau setan manusia. Jadi wajib nambah ilmu. Nah, setelah nambah ilmu, amalkan. Seketika diamalkan, barulah menjadi iman. Faham ya, Bu ya? Nah, gimana? Sebenarnya bukan tidak. Pasti fitrah. Ini adalah fitrah. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Al-Quran ini adalah fitrah yang telah Allah turunkan. Fitrah ini sama dengan fitrah aslinya manusia baru lahir. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini dari kalangan jin dan manusia, lahirnya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Yaitu cinta kepada Islam, cinta kepada kebenaran, cinta kepada al-haq. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu sama dengan asli fitrah yang dia bawa sejak lahir. Jadi Bu, ketika dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, hati kecilnya, yaitu fitrahnya, itu pasti membenarkan. Pasti membenarkan. Hanya nanti ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak menyatakan syahadatnya. Ya? Tidak menyatakan keberpihakannya dan menampakkan keislamannya. Kadang-kadang itu adalah jabatannya, kadang-kadang itu adalah pekerjaannya, kadang-kadang itu adalah suaminya atau keluarganya atau masyarakatnya yang dia jadikan sebagai penghalang untuk dia menzahirkan pengakuannya. Ada 1-2 orang dari kalangan, sekarang kan berduyun-duyun orang-orang di Amerika dan Eropa berduyun-duyun masuk Islam. Setelah mereka belajar Islam, hatinya terbuka dan dia tanggung risiko. Di Inggris Bu, sekarang ini saya baru dapat beberapa, kan kami sering chatting-chattingan dengan beberapa sahabat kami di UK. Beliau mengatakan tingkat orang masuk Islam di Inggris itu berbondong-bondong sekarang nih Bu. Bahkan yang paling banyak masuk Islam itu kaum wanita. Kaum wanita yang paling banyak masuk Islam. Keluarga manapun yang sudah masuk Islam, kalau ada yang wanitanya, maka umur 17, 18, 19 tahun itu sudah dicarikan jodohnya. Mereka enggak peduli, mereka tidak akan tanya calon jodohnya ini, kamu udah kerja belum? Enggak akan ditanyakan itu. Yang dia pastikan orang ini sudah muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini pandai ngaji enggak? Bisa sholat enggak? Ya? Yang ketiga, orang ini sholatnya di mana? Masalah dia kerja atau tidak enggak ditanya. Bahkan sekarang muslimah-muslimah di UK siap menjalani hidup berpoligami, bukan siap minta malah. Ya? Enggak rezeki Bapak di sini, Pak. Di sana mereka benar-benar minta. Sebab Bapak, langkahnya laki-laki yang muslim, jumlah yang masuk Islam itu semakin banyak. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang cara berpikirnya sudah maju. Mereka belajar Islam karena dari sumbernya. Walaupun mereka tahu bahwa Islam diisukan teroris segala macam, ternyata tidak benar sama sekali karena Islam tidak mengajarkan itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu adalah orang-orang yang dibuat agar mereka melakukan seperti itu untuk memburuk-burukkan Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Jadi mereka dengan ilmu, apalagi di Amerika, Bu, tingkat orang masuk Islam, Pak, Masya Allah. Sehingga Sheikh Imran Hussein mengatakan masa depan Islam itu bisa terbit dari Amerika dan dari Eropa. Sekarang ini, Pak, Paus Yohanes Paulus sendiri sudah meresmikan bahwa lembaga keuangan dunia hendaknya dikelola dengan metode ekonomi Islam. Udah resmi dari Paus Yohanes Paulus sendiri. Maka perbankan-perbankan dunia yang ada sekarang berlomba-lomba memakai sistem ekonomi syariah. Memang pakai ekonomi syariah. Mereka benar-benar mengakui tidak ada yang lebih kebal, yang lebih punya daya kenyal untuk mempertahankan keuangan dunia, ekonomi dunia, kecuali dengan sistem ekonomi syariah. Di Jepang, Pak, sekarang udah resmi yang dipakai adalah lembaga metode ekonomi syariah di perbankannya. Di Cina rata-rata yang masuk ke dalam perbankan syariah itu rata-rata orang Cina. Dunia sekarang mengakui. Pendidikan juga mulai melirik kepada pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Islam. Hari ini, makanya masa depan dunia, kata CIA, Intelijen Amerika Serikat, masa depan dunia ada di tangan khilafah Islamnya. Islam akan kembali memimpin dunia. Pas dengan janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan setelah masa kekosongan khilafah, kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Sekarang arahnya ke situ kuat. Sangat kuat sekali arah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. Ya Pak ya. Silakan, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada judul kita, panggilan ke surga. Ya. Muhammad yang akan menjadi Rasul itu kan sudah pernah bisa dalam waktunya. Kalau saya tahu, akan ada orang yang bisa mendapatkan hidayah, sementara mereka kan tidak pernah ketemu bahkan dengan apa, dan akan bisa dengan dalam dari kita. Baik, terima kasih. Masa itu disebut oleh para ahli sejarah dengan Ahdul Fatrah, masa Fatrah. Pada masa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga satu kelompok di muka bumi ini yang tetap berakidah yang lurus, disebut dengan kaum Hanafiyah atau kaum Hanafiyin. Hanafiyin, ya. Ya, ada, tetap ada. Makanya dan di Mekah itu ada ahli-ahli kitab yang dari Taurat, dari Injil itu ada. Dan mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada, Pak, walaupun jumlahnya enggak banyak, bisa dihitung, ya. Akan tetapi di mana-mana tempat ada. Ya, Pak ya. Jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan 600-an tahun, ya, Pak ya. Ya, di masa itu Allah tetap menjaga akidah dan agama yang lurus ini. Baik, mari kita mulai masuk pengajian kita ya. Silakan dibuka Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 134 135 136 4 ayat. Kita bahas 4 ayat. 133 sampai 136. 4 ayat ini yang menjadi asas pembahasan judul kita, yaitu panggilan ke surga. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Mari kita simak terjemahannya. Wasari'u, dan berlomba-lombalah kamu. Sari'u, kalau bahasa Arabnya berlombalah kamu, isra'u, segeralah. Tapi kalimatnya sari'u, dari bab mufa'alah. Artinya ada lawan atau ada kawan untuk berlomba dengannya. Bukan satu orang, dua orang, tetapi banyak orang disuruh untuk berlomba-lomba lah. Sari'u. Berlombanya bukan lambat-lambat, main cepat. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Menuju keampunan dari Rabb kamu. Cepat, itu maksudnya. Cepat, minta ampun. Segera bersihkan dosa-dosa kamu. Aneh. Allah pilihkan sini Rabbikum, bukan minallah. Kan bisa saja kan? Sari'u ila maghfiratin minallah. Kan bisa kan? Tapi kenapa Allah gunakan Rabbikum dalam ayatnya ini? Ini rahasia loh Pak. Kenapa Allah menggunakan kalimat Rabb? Baik. Penekanan Rabb di sini Allah pilihkan karena Rabb itu salah satu maknanya adalah peraturan. Rabb maknanya adalah pengatur. Rabbil alamin, sang pengatur alamin. Rabbin nas, sang pengatur manusia. Rabbikum berarti aturan Rabb kamu. Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Benar enggak? Benar enggak? Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Benar enggak? Benar. Lalu kita berdosa karena melanggar aturan Allah. Allah atur kita mulai dari urusan pribadi. Kamu harusnya penampilannya seperti ini. Cara bicara kamu harusnya begini. Tidur kamu mestinya begini. Yang kamu makan harusnya yang kayak gini. Ya kan? Kemudian bagaimana kamu dengan istri begini. Itu diatur semua oleh Allah. Kalau kamu punya anak, kamu harusnya punya anak tuh gayanya gini. Kamu harus didik anak kamu itu caranya seperti ini. Itu diatur oleh Allah. Kita banyak langgar itu aturan. Betul enggak? Betul enggak? Baik. Kaum muslimin, begitu juga dengan orang lain, ya. Kita diatur oleh Allah bagaimana kita bermuamalah bisnis di luar sana. Bagaimana kita mengelola suatu daerah, mengelola rakyat. Kalau sempat kita penguasa, diatur oleh Allah. Bagaimana dalam aturan-aturan Allah ini terlalu banyak yang kita langgar, makanya kita berdosa. Disuruh oleh Allah, "Cepat, hai hamba-hambaku, cepat." Cepat minta ampun, kamu udah banyak melanggar aturan saya. Dapat rahasianya enggak nih? Dari kalimat Rob di situ, aturan di situ. Yang padat di situ adalah kalimat aturan. Coba Bu, Bu, Ibu pengen masuk surga? Iya. Coba doa yang selama ini jadi andalan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen masuk surga, tapi kenapa Allah ngajarin kita dengan kalimat Rabbana, bukan ilahana, atau Allahumma atina fid dunya hasanah? Apa enggak jadi pertanyaan tuh? Tapi kenapa Allah ajarkan kita dengan Rabbana? Why? Kenapa Allah pilihkan berdoa kepadanya menggunakan kalimat Rabbana? Kalau kamu, rahasianya di sini. Rabbana apa artinya tadi? Sang pengatur. Kalau rahasia Rob itu adalah pengatur, lalu kita pakai Rabbana, wahai sang pengatur kami, masukkan kami ke dalam surga. Di dunia ini berilah kami hasanah, bahagiakan kami. Sebenarnya langsung terjawab tuh Pak. Di kalimat mana jawabannya? Di Rabbananya itu. Di situ jawabannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kamu memang ingin saya bahagiakan hidup di dunia, jalankan aturan saya yang sudah saya turunkan untuk kamu. Gitu loh, itu kunci bahagia. Kalau mau bahagia, aturan saya kamu jalankan. Jangan kamu keluar dari aturan saya, akibatnya kamu gak bahagia. Dilarang makan riba, malah menternakkan uang. Masukkan uang ke bank dengan niat bunganya nanti untuk makan, minum. Untuk mengembangkan usaha, innalillah. Jual giro kesana kemari. Lalu dapatkan penghasilan dari cara, Masya Allah. Keluar dari aturan Allah, maka hidupnya dijamin oleh Allah celaka. Hidupnya seperti orang sempoyongan kesurupan setan. Itu karena melanggar. Dilarang diatur oleh Allah. Kalau kamu punya kebutuhan biologis, salurkan pada istri kamu, jangan berzina. Itu aturan Allah. Kalau saatnya dijalankan aturan Allah, kamu sehat. Ya, kamu sehat, kamu kuat, jauh dari penyakit. Maka jalankanlah aturan Allah biar kamu senang, biar kamu bahagia. Kalau kamu ingin hartanya berkah, bahkan melimpah ruah, bayarkan zakat. Itu aturan Allah. Kalau kamu jalankan, harta kamu berkah. Hidup kamu di rumah tangga jadi tenang, karena zakatnya kamu keluarkan. Harta kamu kamu bersihkan. Jika tidak, seluruh harta yang masih bercampur dengan hak orang lain, maka yang bercampur dengan hak orang lain yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun bagi harta yang kita yang ada di tangan kita. Akibatnya kalau kita makan, kita sama dengan makan racun. Banyak penyakit. Secara fisik banyak kita mengalami penyakit. Setan juga bisa masuk karena kita memakan yang bukan milik kita. Coba aja kalau enggak berani enggak mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah atur yang wajib-wajib agar dikerjakan. Itu untuk kebaikan kita. Allah atur mana-mana yang terlarang, yang haram, tinggalkan. Maka kita akan bahagia. Dilanggar, rasakan akibat dari pelanggaran itu. Maka ketika kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, doanya mantep. Rabbana atina fid dunya hasanah. Peraturan Allah ditinggalin mulu. Kagak bakalan dapat bahagia. Percaya dah. Gimana mau bahagia? Nah, Nabi saja menganjurkan umatnya, kamu jangan membiasakan hidup terlibat dengan hutang. Apalagi hutangnya pakai ribawi lagi. Ciloko. Coba aja lihat, ada gak yang bahagia hidupnya orang yang orang tersebut terbelit utang? Ada yang bahagia gak hidupnya? Dimana-mana dia terasa hidupnya sempit, dunianya terasa susah. Siang kepikiran utang, malam kepikiran utang, mimpi-mimpi buruk gara-gara utang, ya. Mau keluar rumah takut. Hidup jadi ketakutan. Emang enak hidup yang dihantui oleh perasaan begitu? Enggak ada enaknya. Itu menandakan apa? Kita sudah keluar dari aturan Allah. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Hobi banget berutang. Dan kata Nabi, kalau kamu sudah terjebak dengan hutang, saat ada pembayar hutang cepat bayarkan. Soalnya kesempatan belum tentu akan terulang kembali. Lah ini enggak. Ditunda-tunda. Matlul ghaniyyu zulmun. Punya kemampuan bayar hutang tapi menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Lah orang yang zalim ini enggak akan pernah bahagia. Orang zalim ini enggak akan pernah bahagia. Ketika dia punya kemampuan bayar utang, dia enggak bayar. Maka dia zalim. Ini contoh kaum muslimin. Rob di situ adalah pengatur, berarti berkaitan dengan aturan Allah. Sekarang kita kembali ke ayat. Segeralah kamu menuju keampunan Allah yang mengatur kamu, karena selama ini kamu banyak melanggar aturannya. Maksudnya apa ini? Setelah kita tobat, kita kembali kepada jalan aturan Allah yang benar. Duh, dulu saya suka makan riba. Udah, sekarang udah tobat kan? Udah, tinggalkan. Jangan pernah diulangi kembali. Walaupun saya harus mengulang hidup dari nol, Pak Ustadz. Walaupun harus mengulang hidup dari nol. Lebih baik begitu daripada terbelit dengan hutang sementara dengan riba. Dan lain-lain. Contoh-contoh yang lain juga banyak. Di rumah tangga, saya selama ini gak bahagia dengan suami saya, ribut mulu. Dengan anak saya kacau, dengan rumah tangga saya berantakan. Hah, itu berarti ada aturan Allah yang sudah dilanggar di situ. Minta ampun cepat pada Allah. Minta ampun cepat. Jangan ditunda-tunda minta ampunnya. Sari'u, cepat. Makanya ketika ada sahabat datang pada Nabi, Ya Rasulullah, habis sudah saya Rasul. Ente ngapain, kata Nabi. Ya Rasul, saya sudah berhubungan intim dengan istri saya. Loh, baguslah tuh, kata Nabi. Masalahnya di siang bulan Ramadan ya Nabi. Wah, ini baru masalah ente ini, kata Nabi. Kapan itu? Tadi ya Rasulullah. Tadi siang. Maka kata Rasul, terus gimana? Saya menyesal ya Rasul. Saya mau tobat. Bisa enggak ya? Bisa, kata Rasulullah. Kamu tobat yang benar. Lalu jalur tobatnya itu begini, kata Nabi. Nanti di luar Ramadan kamu puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Waduh, katanya. Ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut saya puasa terus. Waduh, ya Rasulullah, saya pasti enggak sanggup. Ini belum beberapa hari saya sudah bersetubuhan dengan istri saya. Udah kalau gitu, yang kedua, kamu kasih makan orang miskin selama sebanyak 60 orang miskin. Dia diem. Kenapa diem? Saya orang miskin ya Rasul. Terus, ya gimana mau ngasih makan orang? Saya aja perlu dikasih makan. Mulai Rasul tersenyum nih. Kemudian, udah, tunggu sebentar ya, kata Nabi. Nabi masuk ke dalam, ambil sekeranjang kurma. Makanan, kasih sama dia. Nih, sedekah saya untuk kamu. Kamu bagi-bagi sama orang miskin di kampung kamu. Dia lihat makanan, sekeranjang makanan dibagikan Nabi. Dia lihat wajah Nabi dengan wajah memelas. Apalagi, kata Nabi, sudah pulang sana bagi-bagikan sama orang kampung kamu. Ya Rasulullah, apakah di kampung kami ada orang yang lebih miskin dari kami? Nah, situlah Rasulullah ketawa. Hah? Udah miskin tahu diri dong. Ya, sudahlah, kata Nabi. Jadikan ini adalah untuk diri kalian. Jangan buat lagi. Ada pelanggaran yang dilakukan, cepat, jangan menunda-tunda, cepat selesaikan. Cepat taubat. Lalu jalur taubatnya ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau zalimi orang, setelah taubat pada Allah, datangi orang itu, selesaikan dengan dia, baru Allah ampuni. Kalau kesesatannya dalam bentuk menyesatkan orang, ya, dengan fatwa-fatwanya, dengan kalimatnya, banyak orang sesat, maka jalur taubatnya setelah taubat pada Allah, nyatakan bahwa dia sudah mencabut pernyataan yang dulu menyesatkan, bahwa itu adalah sesat. Hah? Sampaikan pada orang, sebagaimana dia terang-terangan dulu menyampaikan kesesatan itu kepada orang, sekarang dia terang-terangan mencabut kata-katanya kembali. Harus tuh Pak, kalau dia gak lakukan itu, taubatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya udah taubat, udah taubat. Tapi kan ente menyesatkan orang di mimbar kan? Ente menyesatkan orang di TV kan? Ente menyesatkan orang di dengan tulisan kan? Sekarang ente delete semua. Lakukan hal yang sama. Inilah pernyataan taubatku. Begitu. Ya, orang-orang yang dulu pernah sesat gara-gara aku memanggil seperti itu, sekarang aku panggil mereka kembali. Inilah jalan yang lurus. Yang itu adalah sesat. Gitu, baru Allah terima. Fa amma man taba wa aslaha wa bayyan, fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Siapa yang dah taubat, lalu dia perbaiki dirinya, dan dia jelaskan pada orang lain bahwa dia sudah taubat, pernyataannya dulu adalah sesat, barulah aku terima taubatnya. Jadi kalau dia diem-diem aja, yang penting saya sudah taubat, sementara udah sekian ratus atau mungkin ribu orang sudah disesatkannya, Allah enggak terima itu taubat. Ya, begitu. Sari'u ila maghfirah, cepat kamu minta ampun. Min rabbikum. Sebab apa? Enggak berhak masuk surga. Kalau dia masih punya dosa, enggak berhak masuk surga. Lah kalau begitu diapain dulu? Dibersihin dulu, Bu. Ibu mau dibersihin di dunia dengan cara taubat nasuha, lalu kita enggak diapa-apain, masuk surga. Atau kita masuk surga setelah diapa-apain. Pakaian kotor enggak layak masuk lemari bersih, Bu. Diapain dulu? Cara nyucinya gimana? Tergantung kotorannya. Kalau kotorannya ringan, paling-paling hanya dikit-dikit dengan air selesai, betul enggak? Tapi kalau kotorannya jadi, diapain? Direndam, habis itu diapain? Makin jadi-jadi, enggak perlu dengan kaki sekalian. Iya kan? Enggak cukup dengan satu mesin cuci, ya, diulang lagi nanti, diulang lagi, berulang-ulang sampai bersih baru boleh dilipat masuk lemari istilahnya. Iya kan? Nah, orang baru boleh masuk surga kalau dosa-dosanya sudah bersih. Kalau enggak dibersihkan cepat di dunia, di akhirat loh pembersihannya. Mau? Hah? Kalau enggak mau cepat, cepat di sini. Bu, makanya Nabi menjelang meninggal dunia, lagi lemes-lemesnya, lagi sakit-sakitnya, dia minta sahabatnya, bopong aku ke masjid. Maka Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib membopong Nabi. Ya. Sehingga kaki Nabi itu saking lemesnya enggak sanggup digerakkan, Bu. Kata sahabat, dua ujung jari kaki Nabi membuat garis di jalan. Masya Allah, saking lemesnya ya. Dibopong oleh Ali dan Ibnu Abdullah Ibnu Abbas. Lalu Nabi didudukkan lemes di depan para sahabat-sahabat. Dengan suara yang sangat lemas, beliau berkata, intinya minta maaf. Kalau ada yang pernah saya sakiti, tolong maafkan saya. Kalau gak bisa dimaafkan, balas sekarang. Coba tuh Nabi. Kalau gak bisa dimaafin, ya balas sekarang. Nabi juga menjelaskan, kalau ada masalah utang piutang yang berkaitan dengan duit, tolong jangan diam-diam aja. Sebutkan sekarang biar saya bayar. Biar saya bayar. Saya gak mau nanti bayarnya di akhirat, kata Nabi. Pada masa itu pembayarannya hanya melalui amal saya dibagikan ke dia, atau dosa dia dipindahkan ke saya. Maka Nabi minta penyelesaian cepat. Kalau ada yang fisiknya pernah saya sakiti, hari ini kisos, balas. Sahabat-sahabat mulai nangis tuh. Mereka udah paham, ini udah saat-saatnya mau berpisah nih. Hah? Udah kalimat yang macam ini adalah kalimat perpisahan. Diam, seluruh sahabat diam. Nabi Muhammad ulangi kembali dengan suara yang lemah, dia ulangi kembali. Saudara-saudaraku, jawab, udah gak yang pernah saya zalimi? Tolong sekarang selesaikan, balas. Jika gak bisa maafkan, balas, saya siap. Kalau ada hutang-piutang, sebutkan, saya bayar. Masih diam Nabi, sampai 3 kali. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami yang mungkin banyak menzalimi engkau. Kami yang mungkin banyak nyakitin engkau. Mana pernah engkau nyakitin kami, menzalimi kami? Enggak ada. Nabi kayak enggak dengar, dia ulangi kembali. Lalu berdirilah seorang yang hitam. Berdirilah seorang yang hitam. Saya, ya Rasulullah. Ah, ada apa, kata Rasul? Masih ingatkah engkau dulu saya pernah membawa tali kekang unta engkau? Ibarat kita sekarang sopir pribadi lah, walaupun hanya sekali 2 kali. Saya dulu pernah bawakan unta engkau. Punggung saya kena cemetimu. Saya enggak tahu itu sengaja atau tidak. Cuma hari ini karena engkau yang minta, saya sebutkan. Maka kata Rasulullah, terima kasih, kata Rasul. Ambilkan cemeti, kasihkan ke tangannya. Sahabat-sahabat marah. Tega ente ya, Rasulullah udah sakit, udah lemes begini, mau ente pukulin. Apa kata Ali? Pukul saya sepuas hatimu, sampai mati. Jangan kau pukul Rasulullah. Rasul suruh diam. Ali diam. Umar, oh, apalagi Umar. Huh? Awas ente di luar nanti ya. Udah ngancem-ngancem, sahabat udah gak rela Nabi dipukul. Ya, intinya Nabi persilahkan. Nih, cambuk udah di tangannya. Kata Rasul, silahkan. Tanya, ya Rasulullah, minta maaf. Waktu itu saya kepukulnya bagian punggung. Saya minta punggung engkau ya Rasulullah. Dengan lemah Rasulullah membalikkan tubuhnya. Lalu punggung yang memunggungi sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, waktu itu saya sedang tidak pakai baju. Maka Rasulullah membuka jubahnya. Nampaklah punggungnya yang bersih, putih, bercahaya. Sahabat-sahabat sudah nangis melihat pemandangan Nabi akan dipukulin. Udah sakit. Kekasih mereka yang paling mereka cintai dipukul di depan mata. Hah? Orang hitam ini naikkan tinggi-tinggi cemetnya. Udah setinggi ini, kayak udah mau memukul. Ternyata dia lemparkan jauh-jauh. Ditubruknya Rasulullah dari belakang. Mukanya yang kulit, mukanya yang hitam. Tempelkannya ke punggung Rasulullah yang putih bersih sambil menangis terseguk, sesenggukan. Ya Rasulullah, mana ada yang tega menyakiti engkau, memukul engkau. Tapi inilah caraku, dari dulu aku punya impian. Kulit yang hitam hina ini, ya Allah, bersentuh dengan kulitmu yang agung dan mulia. Ya Rasulullah, kejadian itu memang benar. Tapi inilah caraku mewujudkan cita-citaku. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bersamamu. Doakan aku, ya Rasul. Rasulullah langsung membalikkan wajahnya. Dipeluknya sahabat itu. Anta ma'i fil jannah. Engkau akan bersama saya kelak di dalam surga, kata Rasul. Masya Allah, pinter tuh orang ya. Yang penting ingat, apa yang dilakukan Nabi? Selesaikan di dunia. Kan itu yang paling penting. Selesaikan di dunia. Awas lho, Bu. Utang-utang kita sama orang. Ingat-ingat baik-baik. Kadang berutang tuh lunak banget. Lebih lunak lagi gigi daripada lidah waktu berutang. Pas mau bayar, kayak pura-pura lupa. Awas di akhirat penyelesaiannya. Allah tidak akan masukkan surga orang yang masih punya kotoran, dibersihkan nanti. Dibersihkan. Kalau enggak bersih di dunia, ya di akhirat dibersihkan. Cara Allah keras. Kayak ibu membersihkan pakaian tadi. Ya, yang masih kotor-kotor, belum boleh masuk. Saya punya beberapa ekor kuda, Bu. Kuda-kuda yang sudah dilanjing, kuda-kuda yang sudah diajak berlari, ditunggangi, kan kotor tuh. Dia baru kita benarkan masuk kandang setelah kudanya dibersihkan, Bu. Nah, tergantung gimana tingkat kotornya tuh kuda, ya, kami membersihkannya. Di grooming segala macamnya, baru kudanya boleh masuk kandang. Kita baru boleh masuk surga setelah bersih. Makanya lanjutan ayat, coba lihat kembali ayatnya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perhatikan. Dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Coba lihat setelah Allah nyuruh cepat bersihkan dari dosa, ya kan? Baru masuk surga, cepat. Masalahnya Bu, kita enggak tahu kapan kita ini akan tutup umur, ya kan, Bu? Siapa tahu, Pak? Siapa tahu ini pengajian terakhir yang Bapak dengar. Pulang nanti udah dapat aja berita si fulan sudah meninggal dunia. Ya, tadi baru sama-sama ngaji dengan kami. Ya itulah. Tadi kelihatannya sehat-sehat aja. Heeh. Terus kenapa bisa meninggal? Ya, udah tutup umur gimana lagi? Kadang-kadang lagi bawa mobil meninggal. Kadang-kadang tabrakan, kecelakaan, meninggal. Kan kita enggak tahu, ya kan? Bu, Pak, yang kami muliakan. Macam ini banyak kejadian. Teman saya, Ustaz kondang dari Kota Bukit Tinggi. Ceramah dia diundang ke Jambi, ceramah. Malamnya tabligh akbar, Kamis malam Jumat tabligh akbar. Besoknya hari Jumat dia diminta khatib. Sedang memberikan khutbah, lagi berapi-api di atas mimbar, langsung jatuh, Pak, meninggal. Hah? Sehat walafiat, ninggalnya lagi khutbah. Bisa. Gampang, kalau itu mau bagi Allah gampang. Jemaah saya di Masjid Istiqlal, bukan Istiqlal Jakarta ya, Istiqlal Payakumbuh. Masjid Istiqlal jemaah saya. Sedang asik dengarkan pengajian Maghrib Isya, perutnya mules. Dia pergi ke rumah, ya. Bukan mules mau BAB, enggak sih. Cuma terasa melilit kesana kemari, terasa perutnya. Dia pergi ke rumah, alhamdulillah rumahnya tetangga dengan masjid. Dia duduk di sofa, lewat di sofa dia meninggal. Padahal dengar pengajian tadi. Belum lagi masuk azan isya, dia udah meninggal. Kayak gitu loh, Pak. Jadi kita enggak tahu, karena enggak tahu jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Apa yang bisa dipercepat sekarang ini dalam rangka membersihkan diri kita? Percepat. Taubatnya, ya, memperbaiki dirinya. Jangan tunda-tunda. Ingat-ingat baik-baik. Apakah hari ini kita pernah putus hubungan dan masih sedang putus hubungan dengan mertua kita? Ayo perbaiki cepat. Dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan menantu kita sedang tidak berbunyi. Tahu tidak berbunyi? Sudah tidak teguran sapa maksudnya. Sudah lama enggak bunyi. Ini bahasa orang Minang, ini bahasa orang Padang. Sudah lama enggak bunyi. Diem-dieman. Ayo sekarang baikan cepat. SMS star, assalamualaikum, apa kabar sahabatku, apa kabar adekku, ya, sehat. Sapa sekarang, Pak, sebelum terlambat. Bu, ibu masa muda banyak aurat ibu yang terbuka. Sekarang ibu baru nyadar, sekarang ibu baru pakai jilbab. Maka yang masa muda itu kikis dengan banyak istighfar. Ingat itu kembali, istighfar, kikis dalam rangka mengikis dosa-dosa kita yang udah berkarat. Kikis sekarang. Sari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Arduhas samawati wal ard. Nah ini. Coba lihat. Surga. Wa jannatin arduha. Satu surga. Jannatin. Ini adalah isim nakirah. Isim nakirah. Yang fungsinya adalah untuk mufrad. Ada yang pernah belajar bahasa Arab enggak? Isim nakirah yang fungsinya untuk mufrad. Apa itu isim nakirah? Menandakan surga yang mana aja. Ah, itu satu. Kemudian satu surga luasnya arduha, luasnya as-samawat, seluruh langit. Saya enggak ada whiteboard ya. Luasnya seluruh langit. Ibu pernah enggak mengetahui, Pak, seberapa luas langit ini? Samawat loh. Seberapa luas langit ini? Pesawat terakhir yang dilepas oleh NASA Amerika Serikat, tanpa awak ya, telah menemukan, sampai dia hilang, pesawat ini sehilang-hilangnya, telah menemukan lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta ini. 100 miliar galaksi. Bu, galaksi kita ini galaksi apa yang bumi ada di dalamnya? Galaksi Bima? Ya bu ya. Satu galaksi itu bu, luasnya, garis diameter satu galaksi, menghabiskan perjalanan cahaya 50 ribu tahun perjalanan cahaya. Satu galaksi, satu detik saja, satu detik saja, kecepatan cahaya itu berapa bu? Ayo, ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Satu detik kecepatan cahaya berapa? Bilang aja cepat, gak tahu. Iya, selesai. Satu detik kecepatan cahaya 300 ribu kilometer. Satu detik kecepatan cahaya 300 ribu kilometer. Satu detik loh itu, Masya Allah. Sementara satu garis diameter galaksi menghabiskan perjalanan cahaya 50 ribu tahun. Gak kebayang deh, gak kebayang. Berapa nolnya tuh? Kalau dikalikan, satu detik kali satu menit, kali satu jam, terus kali 24 jam, kali 360 hari, ya, kali 50 ribu tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu baru satu galaksi garis diameternya. Sementara yang udah ketemu sampai hilang lebih dari 100 miliar galaksi. Satu surga, kata Allah dalam Al-Quran, seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Satu surga. Sementara surga itu enggak satu loh bu. Surga itu enggak satu. Ratusan lapisan surga itu. Satu surga dengan surga yang lain, jaraknya seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Intu ini Allah memanggil kita, ayo, ayo cepat masuk surga. Dibersihkan dulu diri kamu dari dosa dong. Gak pantas. Dunia yang bangke, yang sebentar lagi kita tinggalkan, ini akan menahan kita untuk masuk ke surga yang dijanjikan. Gak pantas. Ibu tahu, Pak? Minta maaf, Pak. Bapak, nama Bapak, bisa saya tahu? Nama Bapak, boleh saya tahu? Pak Alfi, tahukah Bapak? Pak Alfi, dengan nama lengkap Bapak, Bapak hidup hari ini, nama Bapak sudah ada dalam surga loh Pak. Sudah ada. Satu istana khusus telah dibangunkan oleh Allah atas nama Bapak, Pak Alfi. Saya juga sudah ada nama saya di dalam surga. Ada satu istana atas nama saya ownernya, pemiliknya. Bahwa ini istana adalah milik saya. Sebenarnya rumah biasa, tapi bahasa kita di dunia adalah istana. Dan, tahukah ibu? Ibu juga begitu. Setiap orang yang hidup ke muka bumi, Allah bangunkan atas nama dia di dalam surga satu istana khusus, ownernya adalah dia. Bu, tahu enggak besarnya istana atau rumah kita di surga? Tahu enggak? Bilang cepat enggak? Subhanallah, Pak. Inti surga itu adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Ada enggak raja gok mengkhayal yang pernah ada di muka bumi ini? Suruh dia mengkhayal. Enggak akan sampai sedikit pun khayalannya kepada hakikat yang sebenarnya di surga. Ibu lihat, makin canggih orang buat tempat-tempat yang menyenangkan, bangunan-bangunan yang muahal-muahal. Itu enggak ada apa-apanya. Satu berbanding 70 kali lipat. Makanya enggak kebayang deh. Enggak ada. Sementara satu bangunannya dibangun di atas tanah surga. Tanah yang paling mahal di dunia ini, tanah di mana Pak? Di bumi ini, tanah di mana? Yang paling mahal di dunia ini. Tanah di Mekah loh. Yang paling mahal sekarang ini tanah di Mekah. Per meternya itu pun udah gak dijual. Per meternya itu Pak, kalau uang kita ini sudah dalam harga hampir 1 M. 1 meter. Itu tanah termahal di dunia Pak. Dunia yang rawan gempa. Dunia yang kalau hujan lebat sedikit kayak di Mekah itu bisa banjir, betul gak? Dunia yang panasnya itu minta ampun. Sarang penyakit, sarang penyamun, sarang penjahat. Dunia yang juga kita akan dimakan oleh usia jadi tua keriputan. Biaya operasional listriknya pun mahalnya minta ampun. Beban terus. Baik. Sementara bangunan rumah kita dibangun di atas tanah yang enggak akan, maaf ya Bu ya, Bu, tanahnya surga itu saja satu genggam dibawa ke dunia, dijual Indonesia dengan segala harta kekayaannya, enggak kebeli itu mahalnya tanah surga itu, Bu. Berapakah bangunan untuk satu orang beriman atas nama dia dibangunkan oleh Allah di atas tanah yang sangat mahal itu? Luasnya 70 mil kali 70 mil. Seumur hidup pernah enggak mendengar ada istana yang bisa dibangun seluas itu? 1 mil itu Pak 1,6 kilometer. Nah, kalikan, ayo pakai kalkulator. Cepat. Kalikan. Yang gampang dulu dah, 1,5 kilo kali 70. Hah? Berapa luasnya? 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru isi bangunan. Itu baru isi bangunan, belum lagi kebun-kebun. Belum lagi taman-taman yang ada di luar. Belum lagi interior di dalamnya, kata Nabi. Batu batanya adalah dari emas padat luar dalam. Batu batanya emas padat luar dalam. Besar batu bata itu kalau dikali-kalikan sama dengan mobil Fuso. Satu batu bata. Disusun itu. Sementara semennya, pasirnya dari yakut dan zabarjad. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, nanti di dinding-dinding rumah itu ada bertaburkan mutiara. Satu butir mutiara itu kata Rasulullah, kalau bumi ini dengan segala kekayaannya dijual, belum akan mampu membeli satu butir mutiara itu. Saking mahalnya. Dan itu milik kita, atas nama milik kita. Masya Allah, Masya Allah. Betapa kayanya kita nanti di dalam sur. Itu baru rumah atas nama milik kita loh. Ada bonus-bonus rumah dikasih ke kita nanti. Kan banyak orang-orang kafir yang masuk neraka kan. Rumah mereka kan nganggur di surga itu. Ibu tahu gak ke siapa dibagiin? Ke ibu. Allah. Masya Allah. Inilah dia. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan kepikir nanti ya. Ustaz kalau segede itu berapa nanti tanah yang habis? Berapa rumah? Lah masalahnya satu surganya luasnya seluas ini. Masuk akal gak? Masuk akal banget. Orang yang paling terakhir masuk surga Bapak. Aku benar-benar tahu orang yang paling terakhir masuk surga. Dialah yang paling terakhir keluar dari neraka dari umatku, kata Nabi. Saya betul-betul tahu orangnya. Laki-laki. Alhamdulillah bukan ibu-ibu ya. Laki-laki Pak. Cuma gak tahu kita siapa orangnya. Setelah dia dimasukkan ke surga, bahasa singkatnya saja nih. Setelah dia dimasukkan ke surga, baca ini kisah di dalam kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tamasya ke Surga. Hadis ini Nabi ceritakan perjalanan orang yang paling terakhir masuk surga. Tahu enggak Bu? Ini orang paling terakhir loh. Surga yang dimasukinya Pak, yang paling rendah. Surga yang paling rendah nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah? Allah berikan untuk orang yang paling terakhir masuk surga itu kekayaan manusia yang terkaya di muka bumi ini. Siapa orang yang paling kaya di muka bumi yang enggak akan mampu dikalahkan kekayaannya oleh siapapun? Nabi Sulaiman. Dialah orang yang paling kaya di muka bumi yang tidak akan pernah sampai hari kiamat dalam Al-Quran loh. Dalam Al-Quran sampai hari kiamat enggak akan ada orang yang sanggup mengalahkan kekayaannya. Allah kasih untuk dia 10 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Masya Allah. Enggak kebayang kan? Enggak kebayang kan? Makanya itulah surga. Pantaskah dunia yang hanya bangkai busuk ini menjadikan kita tidak pantas masuk surga? Kita tamak, kita rakus, akhirnya kita menipu, kita mencuri, kita berzina, kita melakukan kezaliman. Surga yang maha menyenangkan menanti kita, nama kita yang ada tertera di sana, ternyata akan jadi hadiah untuk orang lain, bukan kita yang menikmatinya. Ya Allah, ya Allah. Makanya ketika Allah memanggil, inilah panggilan ke surga. Segeralah kamu hai hambaku menuju surga. Segera, jangan tunda-tunda. Untuk tobat itu jangan tunda-tunda. Jangan pakai entar udah tua. Emang ada malaikat maut ngasih surat, ente masih aman 20 tahun lagi. Ada enggak? Pernah? Kan enggak ada kan? Enggak pernah. Orang sehat didatangi, mati. Anak kecil didatangi, mati. Penguasa, raja didatangi, mati. Enggak ada jadwal tertentu. Harus nunggu tua dulu? Enggak. Enggak. Abang saya noh, seumur saya udah meninggal dunia. Padahal dia kekar badannya. Dia kuat, sehat, lebih besar, lebih tinggi daripada saya. Meninggal dunia duluan, di umur saya. Dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Allah ambil dia. Sementara ayahanda saya, beberapa bulan lagi pas 100 tahun umurnya. Ayahanda saya masih hidup. Bu Afni udah ketemu sama Buya? Belum? Belum ya. Ayahanda saya masih hidup loh Pak, udah tua. Masih hidup. Masih lincah aja kesana kemari. Anaknya ada dua orang meninggal. Anaknya yang paling tua usianya 79 tahun dan meninggal. Kami istri ibunda kami banyak, ada 9 orang. Ya, jadi anak ayahanda dari istri yang pertama udah usia 79 tahun dan meninggal duluan. Ayahanda masih hidup. Lah itu dia. Ada yang kecil udah meninggal. Ada yang sampai setua itu masih hidup. Maka kita enggak tahu. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, sekali lagi, janganlah sampai karena bangkai kehidupan dunia ini yang busuk ini menjadikan kita tidak halal masuk surga. Allah suruh kita, ayah hambaku, ayo ke surgaku, ayo ke surgaku. Allah panggil nih, Allah panggil kita ke surga, kampung halaman kita dipanggil kembali oleh Allah. Jangan lupa daratan ya, kamu di dunia cuma pendatang. Pendatang itu harus tahu diri bahwa dia akan meninggalkan kembali tempat ini. Harus tahu diri, kita gak lama di sini. Hai hamba-hamba Allah, kita gak lama, kita cuma pendatang. Kun fit dunya ghariban aw abira sabil, kata Rasulullah, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti penyeberang jalan. Nah, transit sebentar. Kamu di dunia ini orang asing, kita ini orang asing. Jadilah di dunia ini kayak orang asing. Lah orang asing Pak, Bapak cuma transit lalu Bapak bangun rumah di situ. Mantep gak cara berpikirnya? Atau bodoh? Bodoh. Maaf nih, sebenarnya yang dimaksud adalah jangan sampai kita pencarian kita di dunia lalu kita tinggal untuk di dunia. Mestinya dibawa dong sampai ke akhirat. Pencarian kita dibawa sampai ke akhirat. Coba Ibu buka di YouTube nanti dengarkan ceramah saya tentang ratapan orang-orang yang sudah meninggal. Ratapan orang yang sudah meninggal rata-rata pengen balik. Apa yang dia minta? Dua saja. Izinkan aku balik sebentar, aku ingin sedekahkan semua pencarianku yang aku cari selama aku hidup, supaya kebawa sampai ke akhirat. Yang kedua, aku ingin taubat dan beramal soleh, walaupun hanya sebentar. Ini permintaan. Ya, baik, hamba-hamba Allah kami muliakan. Nah, Allah tak akan pernah kabulkan itu doa. Tidak akan pernah Allah kabulkan. Walau air matanya darah, Allah tak akan peduli. Sekarang Allah kasih bocoran di dalam Al-Quran. Ratapan-ratapan orang yang sudah meninggal, mesti minta agar dikembalikan hidup ke dunia. Ngapain? Minta dikasih waktu untuk menyedekahkan harta. Ternyata anaknya yang menikmati itu harta. Anaknya bukanlah anak-anak yang soleh, yang dengan harta itu untuk agama Allah, untuk amal soleh. Enggak. Ternyata harta itu untuk menimbun harta yang lain bagi itu anak. Orang tuanya tidak dikirimin pahala, tidak didoakan. Wah, menyesal habis. Punya anak gelarnya insinyur, profesor, doktor, gubernur, menteri ini tak berguna sedikit pun. Hah? Sebaik dia meninggal, hartanya sudah digarap duluan oleh ahli warisnya. Habis itu yang bertanggung jawab dengan harta pencarinya dia nanti di hari kiamat. Sementara menikmati orang lain. Hah? Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat, Pak, di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul bertanya, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi mimma li ghairihi? Manakah di antara kamu yang harta milik pribadinya yang dia sukai atau harta orang lain yang dia sukai? Bapak jawab apa, Pak? Kira-kira. Ini Nabi nanya para sahabat. Anggaplah kita sekarang ini ditanya oleh Nabi. Ayyukum maluhu ahabbu ilaihi mimma li ghairihi? Manakah di antara kamu yang harta pribadi milik diakah yang lebih dia sukai atau harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Bapak kira-kira lebih suka harta mana? Milik sendiri, Pak ya. Bapak sama? Hah? Milik orang lain yang lebih Bapak sukai? Ketika itu dia apanya dia orang lain lebih kaya dari dia gitu ya. Jadi dia menginginkan harta tersebut gitu. Tanya Nabi jelas. Manakah di antara kamu harta milik pribadi diakah yang lebih dia sukai ataukah harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Jawaban para sahabat normal. Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik pribadi kami yang lebih kami sukai daripada harta milik orang lain. Nah, apa kata Nabi? Ma qaddamta maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Ini loh. Hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Saya ulangi, hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Adapun harta orang lain adalah yang engkau sengajakan sebagai warisan untuk ahli warismu. Kalau kamu memang menyukai hartamu milikmu, maka kirimkan pada Allah. Sementara kalau kamu menjadikan harta itu diniatkan sebagai ahli waris, sebagai warisan untuk ahli waris, maka itulah harta orang lain. Sementara yang dihisap adalah kita. Rugi enggak? Kita habiskan semua umur kita untuk mencari harta, lalu menikmati orang lain. Bu, bu, ibu punya anak kan, bu? Ibu punya anak. Tahukah ibu, anak ibu itu pada hari kiamat diputus-putuskan oleh Allah, enggak ada hubungan sama sekali lagi dengan ibu. Enggak ada hubungan. Fataqatta'at bihimul asbab. Allah putuskan semua hubungan yang pernah terjalin di dunia. Ini suamiku, di akhirat nanti dia enggak peduli. Ini istriku, di hari kiamat dia enggak akan peduli. Ketemu sama anak dia akan buang muka. Bahkan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang yang dulu saling berkasih sayang di dunia, saling mencintai atas nama anak, istri, keluarga, mak, mama, papa, apalah namanya, pada hari kiamat nanti adu akan memusuhi. Ayo, pencarian kita dia menikmati di dunia, habis-habisan umur kita untuk membesarkannya. Di akhirat dia jadi musuh buat kita. Mau? Kalau enggak mau, maka cepat. Ketika masih hidup, andalkan diri sendiri untuk beramal. Ya bu ya, ibu berharap anak ibu, ternyata sayang banget. Anak ibu yang ibu besarkan, anak bapak yang bapak besarkan, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Boro-boro nunggu sampai ke akhirat. Di dunia aja, ketika kita masih hidup, dia udah enggak berbakti dengan kita. Ketika kita sudah mati, cepat-cepat yang menguburkan kita supaya harta kita dia yang nikmati. Hah? Kalau dia bersuami, maka dia habiskan bersama suaminya. Orang yang enggak ada kena-mengena dengan kita, enggak ada hubungan apa-apa, dia menikmati pencarian kita, Pak. Yang dihisap kita. Ayo, saya mengajarkan Bapak untuk jadi egois nih. Saya ajarkan Ibu agar jadi egois. Perhatikan diri sendiri. Kecuali kalau anaknya masih kecil-kecil. Memang enggak boleh kita meninggalkannya dalam keadaan fa. Tapi kalau anaknya yang wanita udah kawin, yang laki-laki udah lewat umur 15 tahun, pencarian kita bawa ke akhirat. Pencarian kita bawa ke akhirat. Anak suruh cari sendiri. Ini yang benar dalam konsep Islam. Yang laki-laki di atas umur 15 tahun harus sudah pandai cari nafkah sendiri. Yang wanita sampai dia kawin. Sudah kawin dia, sudah tanggung jawab suaminya. Pencarian kita bawa ke akhirat. Nikmati sendiri. Ustaz, saya mau tinggalkan anak saya dalam keadaan enggak miskin. Kalau kecil-kecil baru haram kita meninggalkan dalam keadaan miskin. Jangan sampai dia jadi anak pengemis. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali ke sini. Jadilah orang yang peduli dengan diri sendiri. Makanya benar sikap ibu-ibu, buka cincin. Bukan anting-anting, untuk agama Allah. Bukan untuk siapa-siapa, kembalinya untuk dia, itulah yang milik dia. Sementara yang ditahan, habis kita meninggal, sudah diambil oleh, ini anak, ini menantu, ini anak. Udah bagi-bagi mereka. Sayang amat. Pencarian kita, milik kita, jadi milik orang lain. Kita kembali ke sini. Seluruh langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ayat 134. Baik Bapak, Ibu, supaya jangan terlalu jauh. Sampai di sini ada pertanyaan, saya buka 10 menit. Ya, ya. Bagus, pertanyaan Ibu bagus sekali. Ibu kita bertanya, di dalam Al-Quran itu senantiasa berpasangan. Aqimus sholah, lanjutannya. Wa atuz zakah, didikan sholat dan bayarkan zakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah memasang-pasangkan sesuatu. Ketahuilah, apakah rahasianya? Rahasianya adalah Allah tidak akan terima yang satu ini bila yang satu ini tidak ada. Sholat mau, zakat enggak mau, sholatnya ditolak oleh Allah. Gitu ya. Taat pada Allah mau, tapi taat pada Rasul enggak mau. Kan atiullah atiur Rasul kan? Taat pada Allah mau, taat pada Rasul enggak mau. Maka taat pada Allah dianggap oleh Allah hapus, enggak ada. Orang-orang ingkar sunnah Pak, yang menolak sunnah. Sementara dia nerima ayat, ayat diterimanya semua, Al-Quran diterima semua. Tapi hadis-hadis Nabi dia enggak terima. Kan ada kelompok ingkar sunnah ya. Nah ini orang ditolak oleh Allah, keislamannya enggak diakui. Asyhadu an la ilaha illallah, pasangannya apa? Nah kalau asyhadu an la ilaha illallahnya ada, tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya enggak ada, ditolak oleh Allah asyhadu an la ilaha illallahnya. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, seluruh agama yang lain yang ngakui Allah itu ada, ahad umpamanya, maka tetap tertolak selama dia tidak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasang-pasangan begitu. Ya Bu ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada satu kabilah enggak mau bayar zakat. Dihukum apa oleh para sahabat? Sepakat seluruh sahabat mengatakan murtad. Murtad. Mula-mula Umar agak gelisah. Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, mereka kan masih syahadat, mereka kan masih sholat, hah? Kok mereka dihukumi kafir? Kenapa mereka dikatakan murtad? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Karena mereka telah memisahkan satu kewajiban yang telah Allah wajibkan. Lau mana'u iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah laqataltum alaih. Kalau sempat mereka tidak mau membayar zakat yang dulu sudah mereka bayarkan kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka di atas itu. Sampai akhirnya mantaplah hati Umar bahwa memang mereka sudah murtad. Inilah dia pekerjaan pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, qitalul murtaddin, memerangi kaum murtad. Padahal masih syahadat, masih sholat, tapi ada satu di antara syariat Allah, rukun Islam yang ditolaknya, yaitu wajib bayar zakat kafir. Dia Muslim. Iya, gampang. Kalau orang kayak gitu nggak perlu pakai dalil, Bu. Kalau orang kayak gitu nggak perlu pakai dalil. Dia ada nggak masukkan anaknya ke universitas? Ada nggak dia memasukkan anaknya ke universitas? Ada. Umpamanya dia masukkan anaknya ke universitas Trisakti. Untuk bisa diterima di Trisakti itu ada persyaratan nggak? Kalau nggak memenuhi persyaratan mungkin nggak anaknya diterima. Ada persyaratan. Setiap mau kemana saja pasti ada persyaratan. Dia ada nggak dia pergi ke Bali? Ada nggak dia pergi ke Hawaii? Kalau dia pergi ke luar negeri punya ke Hawaii, dia pergi ke Sydney, ke Melbourne, kemanapun dia mau pergi, ada syarat-syarat untuk bisa diterima di sana nggak? Iya. Masuk surga juga ada syaratnya. Nah, kalau kita mau menelusuri dan memenuhi syarat-syaratnya, kita akan sampai ke Melbourne, kita akan sampai ke Sydney, kita diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu ditolak nggak? Masuk surga juga ada syaratnya. Oh, saya nak dewe mau masuk surga tapi enggak memenuhi syarat, enggak bisa. Emang surga punya nenek moyang loh, kan gitu kan? Kan enggak kan? Ada syaratnya dan Allah menyebutkan syarat-syarat itu. Di antaranya nih ayat. Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Syaratnya harus orang bertakwa. Orang fajir enggak penuh, enggak memenuhi syarat. Enggak mau sholat, enggak memenuhi syarat. Malah di dalam Al-Quran Allah ceritakan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Jawaban mereka, lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak mau sholat, ya kan? Enggak masuk surga. Ya kalau dia enggak mau sholat, masuk neraka. Apa nerakanya? Saqar. Tapi kan kami muslim. Ya yang masuk neraka saqar itu orang muslim. Yang enggak mau sholat. Biye toh. Saya orang Padang loh, gak ngerti apa itu. Tapi pada intinya bahwa ibu yang kami muliakan, jangan dia mimpi mau masuk surga sementara tidak memenuhi karakter syarat-syaratnya. Mau masuk Damri aja, naik Damri dari airport, mau ke Bogor, mau kemana, naik Damri, harus bayar tiket gak? Harus bayar tiket gak? Mau bayar tiket baru dibawa. Tapi kalau gak mau beli tiket, jangan mimpi mau dibawa. Diturunin di tempat. Sorry ya, ente gak berhak naik mobil ini. Baik, gampang. Enggak usah pakai dalil-dalil ayat, enggak usah pakai hadis ngomong dengan orang kayak gitu. Ya. Ya, hanya anak yang soleh. Hanya anak yang soleh. Itu harus anak kandung. Karena kalimatnya waladun. Walad itu anak kandung. Yang soleh berarti akidahnya benar, ibadahnya sesuai sunnah, dan dia mengerjakannya ikhlas karena Allah. Anak yang macam ini bukan anak yang gelarnya doktor. Bukan anak yang gelarnya profesor, itu mah gak bermanfaat. Tapi yang soleh, doktor soleh mantap. Tapi biar tukang becak, tetapi soleh. Yang kita harapkan anak kita ini soleh dulu, baru nanti masalah pekerjaan itu nomor sekian. Ya Bu ya, ibu kalau punya anak perempuan, carikan suami yang soleh untuknya. Nanti suaminya akan bawa dia menjadi wanita solehah. Ah, ibu beruntung punya menantu soleh. Nah, begitu kalau ibu punya cucu, punya anak dari sekarang masih kecil, masukkan ke pesantren supaya jadi anak yang soleh. Kalau ibu masukkan sekolah biasa, jadi orang biasa umumnya gitu ya. Maka ibu nyesel punya anak, udahlah uang dikeluarin terus, dia digedein terus, sementara dia bukan jadi orang soleh, jadi orang salah. Silakan, ada yang lain? Ya. Sayangnya kalau dimasukkan pesantren yang enggak benar, ini masalahnya. Iya. Pesantren yang benar. Ya. Terus? Begini, ada beberapa faktor yang harus menunjang loh, Pak ya. Saya tidak akan menohok orang-orang tertentu. Kadang dia masukkan anaknya ke pesantren, afwan. Tetapi ada dari sisi lain, si orang tua tidak mendukung tuh anak. Seorang tua tidak mendukung tuh anak. Macam mana tidak mendukung maksudnya? Dia dimasukkan ke pesantren, sementara orang tua mendapatkan biaya untuk masuk pesantren dari hasil korupsi. Contoh, atau dari dana yang diribakan. Berkah enggak itu? Enggak kan? Enggak berkah. Bahkan ulama, bapaknya kiai, ternyata ini kiai matre, anaknya jadi pecandu narkoba. Ya. Ini kiai yang matok harga. Saya satu kali ceramah 50 juta di luar tiket PP, penginapan segala macamnya. Kemudian yang disampaikan juga banyak menyesatkan umat, bukan malah membenarkan umat. Akhirnya anaknya jadi gitu, Pak. Dia ngasih makan. Atau bukan ngasih makan aja. Okelah, hartanya halal, rezekinya halal. Ada unsur yang lain. Sementara dia memasukkan anaknya ke pesantren, dia asyik bergelimang dengan maksiat di luar sana. Hah? Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan hidupnya, ya, bayang-bayang anak untuk anaknya adalah bayang-bayang yang gelap, bayang-bayang yang kotor. Anak menyaksikan bapaknya ternyata orang yang tidak benar. Bapaknya pezina, bapak anaknya masuk ke pesantren. Anak akan niru. Dan seterusnya. Makanya perlu muhasabah ya. Kita perlu muhasabah. Ya, kita perlu muhasabah. Kita di rumah, anak kita masuk pesantren. Pas masuk ke rumah, kita yang ngerusak anak malah. Di rumah kita nonton. Di rumah kita lalai sholat. Kita, ketika anak ngingetin kita sholat, kamu aja sholat. Malah kita tidak seirama istilahnya kan. Bukannya kita yang mendidik, malah kita yang menghancurkan nilai-nilai pendidikannya yang ada. Kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang yang lain. Jadi banyak, Pak. Ada yang perlu kita nilai diri kita. Afwan ya. Saya pernah datang kedua orang tua bawa anaknya. Anaknya ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental. Mau belajar itu susah. Mau sholat itu susah. Mau ini susah. Lalu singkatnya, orang tuanya, ibu bapaknya kami wajibkan hadir. Lalu tuh anak juga hadir. Kami coba beri tausiah. Lalu kami ruqyah. Tahu gak bapak siapa yang bereaksi? Kedua ibu bapaknya yang bereaksi. Anaknya gak ada masalah. Ternyata yang bermasalah itu adalah dua orang ibu bapaknya. Gitu. Ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita kembali kepada tema kita. Kita sambung ayatnya. Ya. Cukup Pak ya. Gimana? Bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Kalau Nabi, kasusnya Nabi Nuh dengan Kanan. Nabi Nuhnya Nabi, orang benar. Ya, sementara anaknya orang celaka. Sama dengan Nabi Ibrahim. Anaknya orang benar, bapaknya orang celaka. Bisa begitu kan? Bisa. Kenapa tidak? Tetapi orang tua tidak boleh pernah berhenti dari mendoakan kepada Allah anaknya untuk pada kebaikan. Gak boleh pernah berhenti selagi masih hidup. Titipkan terus kepada Allah agar Allah robah hati anak kita. Agar Allah robah hidup anak kita. Kepada yang lebih aslam, kepada yang lebih lurus. Doa kita pasti akan Allah kabulkan. Yauman ma, suatu hari. Mungkin ketika kita hidup, kita tidak sempat menikmati anak kita sudah dapat kebenaran. Tapi ketika kita meninggal, doa itu tetap tersimpan di langit. Dan Allah sudah mencatat, setiap doa yang mengangkat tangan kepadanya, sebelum dia menurunkan tangannya, Allah sudah perintahkan malaikat, catat doanya pasti saya kabulkan. Sebelum dia menurunkan tangan. Sebelum si hamba ini menurunkan tangan, Allah sudah perintahkan malaikat pencatat, catat doanya saya kabulkan. Cuma masalahnya dikabulkan cepat, ditunda sedikit, ditunda lama, yang ada nanti pengkabulannya hanya berbentuk pahala dan di akhirat dia menerima hasilnya. Ya kan? Oke. Okay. Iya, itu doa general ya, doa yang umum. Silakan doalah. Sebutkan nama anak kita, kan ada anak yang paling bandel di antara anak kita. Sebutkan berulang-ulang namanya dalam doa. Sebutkan, ingat tuh, ingat wajah anak kita, lalu sampaikan, nih anakku ya Rabb, yang ada yang dalam ingatan hamba ini, si fulan, dia ya Allah sangat keras hatinya, sangat keras mulutnya, sangat keras tingkah lakunya, ya Allah, cuma engkau yang mampu melunakkannya, Ya Allah, berilah hidayah. Mungkin kita tidak sempat menikmati perubahannya itu ketika kita masih hidup, tapi doa itu bekerja. Doa itu bekerja. Ya. Kita lanjut ayat yang ke-134. Panggilan ke surga. Siapakah, untuk siapakah surga itu disediakan oleh Allah? Untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa macam mana? Lanjut 134. Perhatikan. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayz wal-'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Orang yang bertakwa itu di ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Lihat terjemahannya apa di situ? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mereka berinfak dalam keadaan rezekinya lapang dan dalam keadaan ekonominya susah, tetap berinfak. Yang biasa dan ini enggak istimewa, biasa nih. Rezeki lapang, infaknya lancar. Rezeki sempit, apa yang terjadi? Infaknya juga menyempit. Enggak, bukan kayak gini yang istimewa. Allah yang Allah akan masukkan surga itu yang istimewa. Kalau ibu berinfak, ibu duitnya banyak. Ibu duitnya banyak, ibu berinfak 100.000. Menurut Allah itu enggak istimewa. Orang yang hidupnya pas-pasan, dia mampu berinfak 100.000, istimewa menurut Allah. Karena bagi dia itu susah. Hah? Ibu, orang yang kelas ibu infaknya itu 100 juta. Sementara uang ibu miliaran. Ibu miliarder. 100 ribu orang kaya, 100 ribu orang sederhana menengah ke bawah, nilainya beda. Nah, yang Allah maksudkan penghuni surga di sini adalah yang mengeluarkan infak. Bukan mengeluarkan sedekah. Awas, awas, ini ada beda. Awas, ada beda. Antara infak dengan sedekah itu beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan istilah sedekah itu general. Tetapi secara umum dipahami sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Itu namanya sedekah. Seperti kita beri sama emak kita. Sedekah itu. Kita beri sama anak kita. Sedekah. Kita beri untuk ipar kita, sepupu kita. Sedekah. Kita beri untuk cucu kita, sedekah. Kita berikan untuk istri kita adalah sedekah. Masih ingat enggak? Makanan yang kau berikan kepada mulut istrimu adalah sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau infak adalah harta yang khusus dikeluarkan untuk perjuangan agama Allah. Awas, saya ulangi. Infak adalah harta yang dikeluarkan khusus untuk perjuangan agama Allah. Kalau kita beri kepada orang tua kita, kita ingat bahwa dia sudah berjasa dalam hidupnya untuk membesarkan kita. Kita berikan pada anak kita, kita ingat ini adalah anak saya. Hah? Mudah-mudahan nanti dia bisa membalas jasa. Kita berikan kepada ipar kita, sepupu kita, karena masih kerabat dan family kita. Istimewa enggak tuh? Belum begitu istimewa, tapi dapat pahala. Dapat pahala. Pahalanya berapa, Bu? 10 kali lipat sedekah. Ya kan? 10 kali lipat. Tapi kalau infak berapa? Berapa? Surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Kenapa? Karena enggak ada hubungannya langsung dengan kita. Betul-betul murni dari iman infak nih untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan jihad fisabilillah, untuk perjuangan pesantren, untuk perjuangan ini, untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Infak. Di infak inilah orang banyak berat mengeluarkan. Kenapa? Merasa mengeluarkan sesuatu yang tidak akan berguna untuk dia. Kalau sedekah masih ada guna, ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, ini untuk ipar saya, sepupu saya, betul enggak? Atau setidaknya ini untuk masjid lingkungan saya. Masih ada nama sayanya, masih ada nama sayanya. Tapi kalau infak fisabilillah, betul-betul lepas. Enggak ada hubungan dengan dia. Dan itu adalah untuk agama Allah. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Macam ke Suriah sekarang, ke Palestina. Bapak keluarkan uang ke sana, itu adalah infak fi sabilillah. Mereka bisa enggak balas jasa kita? Enggak bisa. Tapi kalau anak masih bisa diharapkan. Kalau orang tua, kita ambil hatinya, mudah-mudahan dia mendoakan kita. Masih ada yang kita harapkan istilahnya, ya. Baik, kalau infak, lepas. Dan itu adalah untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk kepentingan menuntut ilmu, untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan ya ini yang namanya infak fisabilillah. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, yang seperti ini, saya jujur saja, alhamdulillah, alhamdulillah ya, sekarang pesantren kita sudah punya tanah sendiri di tengah kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, betapa sulitnya kami menebus tanah itu. Sulit sekali, sulit. Lama untuk dapat kami bisa menebusnya. Kami sampaikan pada kaum muslimin, ayo kaum muslimin, kita mau beli tanah untuk pesantren. Pak, ada yang mengeluarkan 1.000. Emang beli apa tanah bisa 1.000? Mau beli tanah surga dia, uangnya 1.000. Ada yang 10.000, udah keren. Yang paling keren itu Bu, dan itu jarang nampak, nampak yang seperti itu, 100.000. Padahal tanah harganya 350.000 satu meter. Yang mau dibebaskan 5.200-an meter. Tapi istilahnya tetap saja ada orang-orang yang calon penghuni surga ini. Berani dia 5 juta, 10 juta, berani. Berani dia. Padahal secara ekonomi dia terhitung kaya dan kaya-kaya ke bawah. Kayanya ke bawah, enggak kayanya ke atas. Secara ekonomi ada orang yang seperti itu. Pas kita telusuri ekonominya macam mana, ternyata Pak, Masya Allah, dia bukanlah orang-orang kaya-kaya banget. Dia sanggup berinfak sampai ada yang 100 juta. Subhanallah. Dia datang lihat, langsung survei ke tempat. Oh, dia langsung datang ke notaris. Ternyata memang proses sedang berjalan. Maka dia tegas, saya lanjutkan. Wah, ini ada orang kayak gini. Ternyata ekonominya juga sedang mengalami ujian. Dia seperti itu. Ada satu lagi, sepasang suami istri. Sudah hampir 3 tahun, sudah lewat 3 tahun dia mengalami kesulitan ekonomi yang dahsyat. Ternyata sedekahnya enggak berhenti, infaknya enggak berhenti untuk urusan agama Allah. Padahal dia sudah sangat sulit ekonominya. Baik Bapak Ibu, yunfiquna fis-sarra, wahai calon-calon penghuni surga. Amin. Wahai calon-calon penghuni surga, berinfaklah untuk agama Allah. Berinfaklah untuk agama Allah. Dalam kondisi ekonomi kita sempit, dalam kondisi ekonomi kita lapang. Lanjut. Siapakah calon penghuni surga berikutnya yang dipanggil? Awas, ini berat loh Bu. Yang berikutnya ini berat. Wal kadhiminal ghaiz. Apa artinya, Pak? Dan orang-orang yang senantiasa surga, tahan tuh emosi. Ingat, ini harganya surga loh. Menahan emosi itu bukan ringan. Nabi pas lewat, orang sedang adu jotos ya, lalu jatuh berguling-guling dan bergulat-gulat. Kalau sekarang apa namanya, wrestling ya, ya. Sedang bergulat-gulat seperti itu. Kata Nabi, mau gak kalian saya kasih kabar siapakah orang yang lebih kuat? Ketika dia menang kan, lo menang tuh mengangkat tangan, yang lain bersorak-sorai. Kata Rasul, gak ada apa-apanya tuh. Kalian mau tahu gak siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kuat? Laisal qawiyyu minkum, bukanlah orang yang kuat di antara kamu. Man ghalabal aduwa, orang yang mampu mengalahkan musuh waktu bergulat. Man ghalabal aduwa fi sira'i, bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat adalah yang mengalahkan emosinya ketika dia sedang emosi. Ketika dia mulai naik ke atas darahnya, naik ke atas, dia tahan. Dia buat calling down. Sesungguhnya Pak, ketika kita sedang emosi, di dalam kitab Talbis Iblis, dalam kitab Perangkap Setan, yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi, ketika seseorang sedang emosi, dia perturutkan emosinya, setan masuk ke dalam darahnya. Ketika setan masuk ke dalam darahnya, menggelegak darah itu, naik terus ke atas. Nah, kalau dia perturutkan, matanya udah tegang tuh, udah bukan mata dia lagi, udah mata setan. Lihat orang-orang sedang emosi, matanya tegang gak? Hah? Udah seperti apa tuh ngeliat? Kepalanya gemetaran, matanya udah keluar akar-akar di matanya itu. Ya kan Pak? Benar kata Iblis kepada Musa alaihissalam di kitab Talbis Iblis. Ketika sedang-sedang emosi, lalu dia perturutkan emosinya, saya kuasai darahnya, saya kuasai jiwanya, saya ada di matanya ketika itu, saya ada di darahnya. Makanya ketika sedang emosi, seseorang sudah tidak lagi menguasai dirinya. Enggak ada orang yang emosi kata-katanya yang bagus. Betul Pak? Enggak ada. Orang yang sedang emosi, yang perturutkan emosinya, kata-kata yang keluar itu bagus, enggak ada. Yang keluar itu pasti yang kotor, pasti yang jelek. anjing lo, babi lo, macam-macam kata-kata tidak pantas keluar dari mulutnya, ya. Sikapnya pun tidak ada yang bagus. Gerakan dan tingkah lakunya tidak ada yang bagus, kasar semua. Karena udah dari setan, bukan dia. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau sedang emosi, cepatlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cari air, wudu cepat. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan, Pak. Jangan cepat-cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak berhasil. Tapi harus tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba, Bu, ketika sedang emosi, Ibu baca itu. Apa, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu cari di mana ada air, wudu cepat. Robah posisi kamu. Kalau tadi sedang marah, ya, dari berdiri, cari tempat duduk, duduk. Jangan teruskan berdiri. Ini perintah Nabi loh, cara mengendalikan emosi. Yang pertama, ta'awudz. Yang kedua, robah posisi kita. Ya, robah posisi kita, teruskan ta'awudz. Dari berdiri, duduk, ya. Kalau dari duduk, berdiri, cari tempat yang lain. Jangan tetap di situ, ya. Cari tempat wudu. Masih saja emosi, buat sholat dua rakaat, sunat mutlak, lamakan sujud. Masih emosi, baca Quran, tenang dah tuh, tenang. Tapi sekali diikuti dah tuh. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu akan kebawa oleh arus emosi, dan penyesalanlah yang akan didapat. Seorang sahabat datang kepada Nabi, saya ingin masuk surga ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang dengannya saya pasti masuk surga. Nabi tahu ini orang pemarahnya luar biasa. Apa perintah Nabi? La taghdab, kamu jangan lagi marah. Ya Rasul, yang benar ya Rasul, amalan ya Rasul. Ya itu dia amalan kamu, la taghdab, kamu jangan marah. Ternyata benar ya, untuk bisa masuk surga adalah mampu menahan amarah untuk bisa masuk surga. Tahan amarah itu amalan loh, Bu. Menahan amarah itu adalah amalan. Jangan pikir itu bukan amalan. Sampai-sampai sahabat bertanya, saya ingin masuk surga. Jangan marah, kata Nabi. Nabi tahu dia pemarahnya minta ampun. Tapi kalau marah agama kita ini diinjak, wajib. Marah ketika anak gadis kita dibawa laki-laki yang gak jelas, wajib. Gak marah, ajib. Hah? Wajib marah. Kalau enggak, dayus. Istrinya udah mulai bercumbu dengan laki-laki lain, udah mesra dengan laki-laki lain, dia diam aja, enggak marah, dayus, enggak boleh mau mencium bau surga. Ya. Wal kadzimin al ghaiz. Ayo calon-calon penghuni surga. Ayo calon-calon penghuni surga, tahan emosi. Emosinya tahan, tahan, tahan, tahan, tahan. Tahan apa, Ibu? Tahan apa? Emosinya tolong ditahan. Wal kadzimin al ghaiz. Kalau mau panggilan surga ini kita yang terpanggil, maka emosinya. Jatuh gelas oleh anak kita, sangka baik dulu, pasti anak saya gak menyengaja. Iya kan? Mana ada anak yang dengan sengaja menumpahkan air di karpet. Anaknya umur 2 tahun, 3 tahun. Kitanya yang kurang telaten. Kitanya yang kurang, kenapa kak gelasnya tidak dijauhkan dari jangkauan anak-anak. HP kita masuk ke dalam air, namanya juga anak-anak. Ya. Jadi sekarang sangka baiknya dulu dimunculkan. Suami jauh-jauh udah pulang, ternyata titipan kita, pesanan kita gak dibelinya. Sangka baik dulu, supaya bisa meredam emosinya, dan seterusnya. Wal'afina 'anil nas. Ini yang ketiga. Ini juga berat. Maafin orang. Berat ini. Apalagi orang itu udah nyata-nyata nyakitin kita, udah nyata-nyata mengkhianati kita, udah nyata-nyata dia melukai hati kita. Gak gampang loh maafin orang. Gak gampang. Sampai 7 turunan aku tak maafkan kau. Waduh. Sampai 7 turunan. Entah ketemu apa enggak. 7 turunan kedua aja entah ketemu atau enggak. Udah bersumpah dia gak akan maafin. Abu Bakar disakitin, Bu, oleh ponakan kandungnya sendiri. Gimana disakitin Abu Bakar? Abu Bakar, ponakannya yang dia kasih belanja tiap bulan, ternyata ikut memfitnah kisah Hadisul Ifki. Istri Rasulullah, Aisyah, putri kandung Abu Bakar, dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'tal. Sakit hati, Bu. Ternyata yang ikut menyebarkan berita ini adalah keponakan kandungnya langsung, Abu Bakar. Ketika turun ayat yang menyatakan Aisyah tidak berzina, Aisyah tidak berzina, sepodakannya taubat pada Allah. Apa kata Abu Bakar? Ya dah, saya maafkan. Tapi belanja untuk dia udah enggak ada lagi. Belanja bulanan yang selama ini dikasih. Itu udah maafkan apa belum? Kalau masih ada nyisain sesuatu, menandakan belum maafkan itu. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur, maafkanlah dengan sempurna, lanjutkanlah belanja yang sudah engkau biasa berikan kepadanya. Itu baru maafin. Ya dah saya maafin, tapi untuk tegur sapa enggak ada cerita ya. Itu bukan maafin namanya tuh. Saya udah maafkan, tapi untuk jadi teman kayaknya enggak deh. Iya, pakai tapinya. Itu belum maafin. Yang maafin itu adalah fa'fu wasfahu. Ini pasangannya, Bu. Maafkanlah dan lapangkanlah yang tersimpan di dada itu, buang. Tapi enggak bisa, Ustaz, melintas terus dia dalam ingatan saya. Yang ngelintasin itu setan. Yang menyebabkan apa yang dibuatnya sama kita itu terlintas terus, ke bawah terus, itu namanya setan. Belum maafin namanya itu. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan orang-orang lain. Maka inilah dia orang yang layak menjadi penghuni surga. Allah maafkan. Ketika kamu maafkan kesalahan saudaramu, Allah maafkan kesalahanmu. Atuhibbuna ay ya'fu Allahu 'ankum, di surah An-Nur itu. Apakah kamu suka Allah memaafkan kamu? Suka ya Allah, kata Abu Bakar. Maka maafkanlah saudaramu. Aku maafkan kamu. Subhanallah, ya. Maafkan saudara kita, Allah maafkan kita. Karena yang berhak masuk surga adalah yang sudah dimaafkan oleh kita. Pasti banyak dosa, Pak. Kita sampai ke akhirat kita lihat dosa kita. Mau enggak dosa kita dimaafkan Allah? Mau enggak dosa kita dimaafkan Allah? Di dunia ini rajin-rajin maafkan orang lain. Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Hah? Mau lihat surat An-Nur-nya? Jangan-jangan Ustaz Zul ngarang-ngarang gitu ya. Surat An-Nur itu surat ke-24. Ya, sebentar, surat ke-24 saya lihatkan ayat yang ke 22 surat An-Nur. Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ini pasangan dalam Al-Qur'an yang enggak pernah terpisah. Maafkanlah dan lapangkanlah dada kamu. Lapangkanlah, dan nanti jangan nyimpen juga lagi. Jangan sampai nyimpen, dibuang habis-habis. Masih melintas-lintas, Ustaz, itu memang setan yang datangkan lintasan-lintasan itu adalah setan. Teringat terus, itu adalah setan yang mendatangkan. Makanya setiap kali ingat, baca, aku sudah taubat dan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku sudah maafkan dia dan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya? Baik. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka Allah mengampunkan dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Maka mendengarkan ayat ini, apa kata Abu Bakar? Saya suka kalau saya diampunkan oleh Allah. Maka saya ampunkan, saya maafkan ponakan saya. Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Ali Imran, penutup terakhir. Mana tuh? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Ibu lihat di YouTube ada ceramah saya judulnya 3 tingkatan orang dalam beragama. Tingkatan paling bawah adalah muslim, tingkatan pertengahan adalah mukmin, tingkatan paling tinggi adalah muhsin. Ya, tingkatan paling tinggi adalah muhsin. Maka coba lihat nanti di sana, ternyata salah satu karakter orang muhsin ada di ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nah, siapa perangnya orang muhsin itu? Yang pertama, suka berinfak walaupun keadaannya sudah sulit dan sempit, tetap berinfak dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal kadhimin al-ghiz, orang-orang yang mampu dan terus menahan emosinya. Dan yang ketiga wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Inilah dia orang-orang yang muhsin. Sifat-sifat orang muhsin itu ada di sini, di ayat ini ada 3. Bapak Ibu sekalian, kita singkatkan ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang kalau buat dosa, dia cepat istighfar. Dia cepat istighfar. Orang kalau buat dosa, dia cepat istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang akan mengampunkan dosa-dosa kecuali hanyalah Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini yang berhak masuk surga ya. Setelah dia istighfar minta ampun, dia enggak meneruskan. Ngelihat kalau kita laki-laki, Pak, di airport, ngelihat wanita cantik. Auratnya terbuka. Bodinya yahud. Lihat astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Tu mata dikatupkan cepat. Alihkan wajahnya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka buat. Percuma. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai berbusa pun mulutnya, matanya terus ke situ. Percuma. Memang harus dihentikan ketika itu. Nah, dosa apa yang sudah kita buat? Kita selama ini makan riba. Berhenti. Tutup rekening kita. Kalau tetap dibuka, enggak apa-apa. Sebagai untuk mempermudah jalur keluar masuknya uang, tapi jangan numpuk uangnya di situ. Tarik. Manfaatkan langsung untuk bisnis kan, untuk apa? Jangan sampai numpuk. Karena ketika numpuk berarti uang itu akan dipakai untuk ribawi oleh pihak bank konvensional. Pasti. Kalau kita tobat dari zina ya berhenti. Selama ini saya ada kawan selingkuhan, saya ada 5. Beransur-ansur lah tobatnya. Sekarang tinggal 2 lagi. Nanti 1. Selama ini saya berzina sehari, dalam seminggu itu mungkin 5 kali. Sekarang 2 kali lagi. Udah beransur-ansur. Enggak ada cerita. Emangnya mau masuk surga beransur-ansur? Pertama kepala dulu masuk surga. Habis itu tangan. Ada cerita kayak gitu enggak? Kan enggak kan? Masuk surga itu kan maunya total. Makanya ninggalkan dosa juga total. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu. Kalau udah jelas salah, selama ini saya pelawan, selama ini saya pembantah, selama ini sesuka menghardik, ya, sesuka meninggikan suara kepada suami, dan ini ternyata dosa, ini salah, maka stop. Kalau suami mau ngomong, kita mau marah. Diem, langsung robah. Karena selama ini kebiasaannya, kalau enggak ngelawan suami, kalau enggak membantah, kayaknya enggak asik. Udah kebiasaan. Setelah tahu ini ayatnya, maka stop. Hah? Juga begitu. Terus penutup. Ulaika jazauhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Inilah dia orang yang Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah orang yang Allah janjikan untuknya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Ternyata menahan amarah juga amal. Ya, menahan amarah, memaafkan orang lain juga amal. Itu amal loh. Kita nyangkakan amal ini selama ini hanya puasa, sholat, haji, ya, baca Quran. Ternyata menahan amarah adalah amal. Menahan emosi adalah amal. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Udah Pak, ini panggilan surga untuk saya Pak, untuk Bapak. Ini panggilan surga untuk Ibu semua. Kalau Ibu tertarik, ayo penuhi syarat-syaratnya. Ya, silahkan sebutkan yang pertama tadi syaratnya. Sebutkan yang pertama syaratnya. Kuatkanlah hati kita untuk senantiasa berinfak untuk perjuangan agama Allah. Kuatkan hati kita berinfak untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang kedua, tahanlah emosi saat kita sedang emosi. Buanglah marah ketika kita sedang marah. Ini amalannya besar pahalanya. Yang ketiga, maafkanlah dengan sempurna. Maafkan, jangan tinggalkan sisa. Terus yang keempat, istighfar. Ketika kita tahu kita sudah berbuat salah, istighfar cepat. Kemudian jangan diteruskan lagi. Stop. Baik, demikian saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, maka kami melanjutkan ke Kelapa Gading. Ada judul kajian kita, Inilah Cinta. Insyaallah pembahasan kita yang akan membuat orang tua-tua dan yang muda-muda akan terangsang. Tidak ada pertanyaan? Cukup. Mari kita istighfar dulu. Kita tutup dengan surat Wal Asri, doa kafaratul majelis. Sebentar lagi diambilkan lagi, Bu. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa shadaqallahul azim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sabda Rasulullah, siapa yang membaca doa kafaratul majlis ini, semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Allah gugurkan seluruhnya. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.